rasa rindu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga, hanya yang punya, yang bermujahadah, hanya yang punya, yang bermujahadah. Sang surya bersinar

selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Segala ya Allah, penentu segala. malam yang menggantikan siang, menepati waktunya. Malam membawa kegelapan, selimuti alam semesta. Bersyukur atas rahmatnya, pencipta segala. Ya Allah, penentu dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu.